Tiada akan kau ingat tangisku, meski apapun yang terjadi. Demikian pula cintaku padamu takkan pernah musnah. Meskipun apa yang terjadi, demikian pula cintaku.